alihi wa sahbihi ajmain. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, ammal islamu al-khasu wa huwa al-qismu al-thani wa huwa al-muradu huna biqoulihi ma'rifatu dinil islami la yuridu dinal islami al-amin wa innama ba'da. Ya, yang mana? Ammal islamul khas kan? La yuridu dinal islami wa innama ba'da bi'sati bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sara al-maqsudu bil islami alladhi tuliba minan nasi ayya dinu bihi wa ayya atakiduhu huwal islama huwal islamu huwal islamu alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi sallam wa huwa dinul islami al-khasi hatta sara al-itlaqu idha atlaqal islama la yuradu bihi illa dinu idha utliqa al-islamu idha utliqa idza utlikal islamu la yuradu bihi illa dinal islam illa dinu illa dinul islami alladhi bu'itha bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu Muhammadun nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi yashmalu yashmalu alladhi yashmalu aqidatul islami aqidata maf'ul aqidatul islami wa syariat wa syariatal islami. Nah, faqad thabata fil hadithi as-sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati wala yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata wa lam yu'min billahi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ay bi ba'thati wa birisalati wa bima ursiltu bihi thumma la yu'minu bi ahadun min hadhihi al-ummati wala yahudiyya wala yahudiyun wala nasraniyun wala nasrani. Naam. Wa fi riwayati al-ukhra walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wala yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar al-muradu ummatu al-muradu ummatu da'wati qawluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar faman kana ala dinil islami al-amin wa qad buyita an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yaqbalu minhu la yaqbalu ba'da bi'atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ahadin illa ayyat ba'a dinul islam dinal islami al-khasa alladhi bu'itha bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-muradu hahuna wa huwa alladhi yahsulu bihi al-ibtila'u al-ibtila'u wal fitnatu fil qabri yahsulu al-ibtila'u wal fitnatu bidinil islami alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala asy-syarih asy-syekh Shalih al-Syekh hafizahullah, ammal islamu al-khass. Kalau kemarin atau pada pertemuan sebelumnya pekan lalu, Islam bermakna umum. Yang dimaksud ialah seluruh manusia dari Adam sampai terakhir yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Itu Islam yang maknanya umum. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam, beserta Bani Israel yang ada pada zamannya yang beriman pada Allah, maka mereka kaum muslimin. Nabi Isa beserta pengikutnya, ya, maka mereka adalah kaum muslimin. Pengikut nabi-nabi sebelum nabi-nabi para dahulu semua adalah kaum muslimin. Nah, adapun Islam bermakna khusus, fahuwal qismu atsani, ini bagian yang kedua. Wa huwa al muradu huna, yang dimaksud di sini biqaulihi ma'rifatu dinil Islam. Ya, kita kan wajib mempelajari ya, Islam, mempelajari banyak hal, yaitu berapa, empat hal. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mempelajari agama Islam dengan dalil. La yuridu dinal islami al-am, ya, yang beliau tidak memaksudkan Islam bermakna umum, namun Islam bermakna khusus. Ya, wa innama ba'da bi'isatin Muhammadin SAW saral maqsudu bil Islam alladhi tuliba minan nas ayyadinu bihi. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka jadilah maksud tujuan dengan Islam yang manusia dituntut dengannya. Manusia dituntut untuk masuk ke dalam Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Bahkan Allah ancam siapa yang beragama dengan selain Islam tidak diterima agamanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama dengan selain Islam tidak diterima agamanya, dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Yang Allah tegaskan Islam inilah, inna dina indallahi al-islam, ya, agama di sisi Allah adalah Islam. Yang Allah tegaskan, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Inilah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang manusia dituntut ayyadinu bih, untuk beragama dengannya, memeluknya, wa ayataqiduhu, dan agar mereka berkeyakinan, berakidah dengan akidah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Huwal Islamu alladhi ja'a bihi Muhammadun SAW. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa dinul islami al-khasu, al-khasi. Inilah Islam yang maknanya khusus. Hatta sara al-itlaqa, sampai hingga menjadi sebuah kemutlakan. Idza utliqal Islam, apabila Islam disebutkan secara mutlak, la yuradu bihi illa dinul Islam alladhi bu'itsa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apabila Islam disebutkan secara mutlak, maka tidaklah yang diinginkan dari maksud secara mutlak dari Islam tersebut, melainkan itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alladhi yashmalu aqidatal Islam wa syariatal Islam, yang ini mencakup akidah Islam dan syariat Islam. Nah, ini Islam yang secara khusus ini yang dituntut. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun yang hidup di zaman sekarang untuk berislam, namun dia berislam dengan makna umum. Ya, ya, saya kan ngikutin Nabi Adam, saya gak pakai syariat Nabi Muhammad, saya pakai ikut Nabi Musa. Nabi Musa kan gak syirik, ngajarin ke tauhid, saya ikut, gak diterima. Ya, jangankan dia, Nabi Musa aja sekalian, kalau hidup di masa Rasulullah SAW, wajib mengikut. Kata Rasulullah SAW, lau kana akhi Musa hayyan ma wasiahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa, saudaraku Musa, masih hidup saat ini, gak ada kelapangan buat dia, kecuali dia mesti mengikuti aku. Khidir juga begitu. Kalau Khidir masih hidup, wajib diikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar, Khidir wajib hadir. Ya, Khidir wajib hadir. Perang Badar. Gak ada yang gak ada uzur di perang Badar. Kecuali wanita, anak-anak, orang tua renta. Ya, atau orang-orang yang punya uzur karena buta. Ya, semua wajib ikut perang Badar waktu itu. Nah, karena Islam cuma segitu. Gak ada tempat lain. Nah, faqad sabata fil hadis sahih, sebagai telah valid dalam sebuah hadis yang sahih, anna nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walladhi nafsu muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar namaku, wala yahudiyun, tidak pula dia seorang Yahudi, wala nasraniyun, tidak pula seorang Nasrani, wa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, mereka dia adalah penduduk neraka. Jadi tidak perlu lagi ada penegakan hujah kepada semua orang-orang kafir yang tidak beriman kepada agamanya Nabi Muhammad SAW, syariat beliau, ya, cukup dengan mendengar nama Nabi SAW itu adalah hujah. Maka hujah tegak dengan dua hal, turunnya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah jadi hujah. Ya, Mana lagi tadi? Wa qawluhu la yasma'u bima kasabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mendengar namaku, ai bi bi'sati wa bi risalati, itu dengan diutusnya aku dan dengan risalahku, kerasulanku. Dia tahu wa bima ursiltu bihi, dan risalah yang aku diutus dengannya. Tsumma la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah, kemudian salah seorang dari umat ini tidak beriman kepadaku. Wala yahudiyun, tidak pula yahudi, wala nasraniyun, tidak pula nasrani, dalam riwayat yang lain wa fi riwayatil ukhra walladzi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala wa'au nasraniyun, tanpa la, begitu ya, tidak ada seorang pun yang mendengar namaku dari kalangan umat ini yahudi atau nasrani. Summa yamut wala yu'minu billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penduduk neraka. Al murad ummatud da'wati, maka yang dimaksud ya dengan umat di sini, min hadil ummah, yaitu umat dakwah, umat yang Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, umat yang telah sampai dakwah Rasulullah SAW kepada mereka ya, dengan berbagai wasilah-wasilahnya. Wa qawlu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi ila kana min ashabinnar, sabda Nabi SAW, dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan dia adalah penduduk neraka. Faman kana ala dinil islami al'am, ya, yaitu ini maksudnya adalah siapa yang beriman kepada agama Islam secara umum. Gak bisa seseorang mengatakan saya mengikuti agama Islam tapi versi Nabi Isa, versi Nabi Ibrahim, saya pakai Taurat aja lah, gak pakai Al-Quran, maka dia kafir, dia murtad, tidak dianggap Islam. Ya. Tapi barakallahu fik. Waqad bu'itsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yaqbalu minhu. Maka waqad bu'itsa, dan Rasulullah SAW telah diutus, maka tidak diterima dan dia tidak menerima ya diutusnya nabi, la yaqbalu ba'da bi'satin nabi min ahadin. La yaqbalu, maka tidak diterima sedikit pun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, siapapun dia, illa ayat tabi'a dinal Islam, kecuali dia mesti mengikuti Islam ya, dinal Islami al-khasi, agama Islam yang khusus, alladzi bu'itsa bihi an-nabiyyu, yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Wa huwal muradu hahuna, itulah yang dimaksud di sini. Islam maknanya khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa huwal ladzi yahsulu bihi al-ibtila'u wal fitnatu ya fil qabr, dan inilah yang akan terjadi, ujian yang terjadi ya, fitnah, pertanyaan di kubur ketika kita ditanya madinuka, apa agamamu ya, apa agamamu, maka enggak akan bisa menjawab kecuali orang yang beriman kepada ya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh beliau ya. Jadi jangan mau tertipu ya oleh orang-orang yang mengklaim mengatakan bahwasanya saya berislam lewat syariat Nabi Khidir, saya berislam lewat syariat Nabi Musa, atau bahkan lebih ngeri lagi, saya berislam langsung melalui ilmu dari Allah, ilmu laduni, ada futuhat. Gak bisa ya. Di pembatal keislaman disebutkan siapa yang ya, keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dia sengaja keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan klaim bahwasanya Khidir keluar dari syariat Musa, maka dia kafir. Pertama, Khidir bukan umatnya Musa. Ya. Khidir pendapat yang paling kuat, dia adalah seorang nabi. Taruhlah dia bukan nabi, dia wali. Maka Musa tidak diutus kepada Khidir. Oleh karena itu ketika Nabi Musa safar bersama muridnya Yusa bin Nun untuk menuju Khidir, ketika berjumpa dengan Khidir, Musa berkenalan. Saya Musa, kata Khidir, Musa Bani Israel, kamu Musa Bani Israel? Kata Musa, na'am. Oh iya. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'isa an-nabiyyu lil ummati khasatan, wa innama bu'istu lin nasi ammatan. Ya, para nabi cuma diutus untuk umatnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia secara umum. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengumandangkan hal ini. Qul ya ayyuhannas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi SAW kepada semua manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Maka gak ada peluang bagi siapapun untuk keluar lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama menetapkan di pembatal-pembatal keislaman, siapa yang keluar dari syariat Nabi dengan berbagai klaim, apakah seperti keluarnya Khidir dari syariat Musa, maka dia murtad keluar dari Islam. Jangankan dia, Nabi yang dia klaim, oh saya kan kayak Khidir. Khidir hidup zaman sekarang, gak beriman kepada Rasulullah SAW, Khidir murtad. Gak tanggung-tanggung lagi, Rasul yang lebih mulia daripada Khidir, itu Musa. Musa AS hidup di zaman sekarang, gak beriman kepada Rasulullah SAW, itu murtad. Tapi gak mungkin. Namun Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hal ini. Perumpamaan yang paling to the point. Ya. Paling to the point. Yaitu apa? Walladhi law kana akhi Musa hayyan. Ya. Seandainya Musa saat ini masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai. Dia enggak punya kelapangan kecuali dia mesti ngikutin aku. Ya. Ini langsung to the point demikian. Artinya siapa dia? Ketika dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih ini itu punya ilmu laduni. Nah, banyak sekarang orang yang keluar dari syariat Rasulullah SAW dengan klaim sudah hakikat, sudah ma'rifat, sudah hakikat, gak butuh lagi ibadah mengikuti syariat Rasulullah SAW karena klaim sudah yakin. Yakin apanya? Yakin itu kematian. Di ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Yakin itu kematian, bukan yakin, oh saya sudah ini sudah yakin. Yang paling yakin di antara manusia Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang yakin itu maknanya adalah iman, percaya. Bahkan Abu Bakar itu julukannya adalah As-Siddiq. Apalagi coba, ya barakallahu fikum. Ya kemudian Pak Yusuf dibaca. Bismillah. Qala as-syarihu rahimahullah ta'ala. Qala wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Al-istislamu ay yakuna fa'iluhu fa'il al-istislami ka hay'atil mustaslimi wal mustaslimu li ghairihi tabi'un lahu la yaf'alu illa ma yuridu khalisu qalbihi illa man rahbat khalusa qalbuhu illa min rahbati man istislamu man istislama lahu walau qala wa huwa al-islamu lillahi bitauhidi li sahhi la sahha ta'rifahu ta'rifahu fal sahha lamnya lam jawab lau La soha ta'rifuhu fa'il dari soha. La soha ta'rifuhu fal istislamu huna bimakna al-islamu wala islami bimana al-islami walahu aslimu aslama walahu aslama wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kulluha bimana al-islami wal islamu lillahi wal istislamu lillahi bi maknan wahidin qayyadaha fi hadzal mawdi'i biqoulihi bitauhidi wat tauhidu yashmalu bitauhidu yashmalu tauhidullah mudafun ilaih tauhidullah azza wa jalla fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wal maqsudu al akhassu min hadhihi salasati tauhidul ibadati لِأَنَّ الْخُصُومَةَ وَقَعَتْ فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ مُتَضَمِّنٌ لِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَلِتَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ثُمَّ قَالَ وَالْإِنْكِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ الْإِنْكِيَادُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالطَّاعَةِ yakni ay yakuna munqadan ghairu mumani'in wala mutawallin an ta'atillahi azza wa zalla innama yunqadu yanqadu innama yanqadu wa yud'inu kama qala azza wa zalla qul ati'u allaha wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum fal amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih yakni al-inqiyadu maf'ul dari yakni al-inqiyada lillahi walil rasuli fima amara Allahu azza wa zalla bihi wa fima amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fa inna tawallaw ay in tawallaw qala fa in tawallaw ay a'ridu walam yud'inu walam yunqadu fa innama alaihi ala ar-rasuli ma humila ma hamala iyyahu wa huwa ar-risalatu ma hamala iyyahu wa huwa ar-risalatu wa 'alaikum ma humiltum wa huwa atau apa ma humila iyyahu ar-risalatu wa ar-risalatu ma humila ya ma humila iyyahu wa huwa ar-risalatu wa 'alaikum ma humiltum wa huwa al-istijabatu lillahi walir rasuli fa'idan huna al-inqiyadu bitta'ati lillahi azza wa zalla wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallama alladhi bu'itha bihada al-islamil akhiri. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh qala wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Nah. Ya. Itu Islam Islam apa itu Islam? Al-istislam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Al-istislam berserah diri ayakuna fa'ilu fa'ilal istislami. Fa'ilnya orang yang berserah diri itu adalah pelaku juga berserah diri ke hayatil mustaslim. Dialah pelaku, dialah orang yang berserah diri seperti keadaan orang-orang yang berserah diri. Wal mustaslimu li ghairihi, maka orang yang berserah diri kepada selainnya, kalau dia kepada Allah berserah dirinya, ya, tabi'un lahu, maka dia mengikuti kepada zat yang dia berserah diri kepadanya, kepada Allah. La yaf'alu illa ma yuridu, dia tidaklah melakukan kecuali apa yang dikehendaki oleh orang yang dia jadikan tempat berserah diri atau zat yang dia jadikan tempat sebagai tempat berserah diri. Wa khalusa qalbuhu, qalbu dia sudah khalusa, artinya sudah betul-betul murni ditujukan kepada zat yang dijadikan tempat berserah diri dia. Ya. Illa min raghbati man istaslama lahu. Ya. Kecuali kepada sesuai dengan kehendak keinginan zat yang dia berserah diri kepadanya. Artinya ketika kita sebagai seorang hamba berserah diri kepada Allah, maka kita murnikan kalbu kita kepada Allah yang menghendaki semuanya dari kita. Allah menghendaki kita adanya perendahan diri kita di hadapan Allah, kecintaan, penghambaan diri, ya, pengagungan, harapan, ketundukan, ketakutan, dan seterusnya. Disertai dengan ibadah-ibadah yang badaniyah yang lainnya. Maka itu kita lakukan semuanya. Ya. Walau qala, seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan wal islamu lillahi bitauhid. Apa itu Islam? Islam. Islam itu sendiri maknanya istislam. Islam Islam kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Seandainya beliau menggunakan diksi ini, la shahha ta'rifuhu. Tentu definisi Islam ini akan lebih sahih lagi. Fal istislam hu nabi makna al-islami. Maka istislam di sini maknanya Islam. Walahu aslama, kepada Allah lah ya semua makhluk aslama, beristislam, yaitu berserah diri sebagaimana firman Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Kullu habi manal istislami wal islam, semua maknanya sama, Islam istislam, yaitu berserah diri. Ya, karena Islam sendiri masdar dari apa? Aslama yuslimu, Islaman. Maknanya apa? Berserah diri. Maka yang namanya seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang berislam, dia berserah diri. Gak ada ruang sedikit pun bagi dia untuk berontak terhadap syariat, mempertanyakan perintah atau larangan dari syariat. Gak ada itu sifat seorang muslim begitu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Maka nalil mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Kan begitu sifatnya. Kata Allah, tidak layak bagi seorang mukmin, mukminah, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan, mereka punya opsi lain terhadap keputusan dari Allah dan Rasulnya tadi. Ini berarti orang ini enggak muslim. Yang namanya muslim berserah diri. Sami'na wa ata'na ala ra'si wal ain. Seorang muslim begitu. Enggak ada peluang bagi dia untuk mempertanyakan syariat yang Allah bersyariatkan kepada dia. Enggak ada. Semuanya tunduk dan patuh. Ya, para sahabat kisah-kisahnya kayak begini semua. Taat semua. Jihad-jihad, puasa-puasa. Dulu mereka enggak kenal puasa. Puasa suruh puasa, ya puasa. Mereka enggak kenal jihad, jihad berangkat jihad. Kalau haji mereka kenal haji karena syariat Nabi Ibrahim. Umrah mereka kenal. Doa mereka kenal, salat mereka kenal. Ya, namun mereka enggak kenal syariat-syariat yang lain. Misal apa? Meninggalkan khamr. Itu berat buat mereka. Ya, berat buat mereka. Selama ini mereka bergumul dengan khamr, ya seumur hidup mereka, turun-menurun. Turun-menurun. Berpakaian dengan pakaian jahiliyah, wanitanya. Perutnya kelihatan. Makanya adat Arab itu sama sekali enggak pakai hijab. Kalau ada yang bilang jilbab, cadar, adat Arab, itu sok tahu. Kalau dia datang ke museum-museum sejarah di Saudi Arabia, dia akan tahu bagaimana pakaian adat wanita. Ya, di Dammam. Ya, di Najd. Ya, di Hijaz. Ya, di Yanbu'. Dia akan tahu. Gak ada sedikit pun yang pakai jilbab, apalagi cadar. Dan kita ketahui perintah pakai hijab itu bukan di Mekah. Tapi di mana? Di Madinah. Berarti ketika di Mekah, para sahabiat udah pakai cadar belum? Ketika baru hijrah ke Madinah, udah pakai cadar belum? Belum. Baru turun ayat. Ya ya Nabi kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihinna, barulah mereka memakai jilbab. Dan enggak ada keberatan sedikit pun, padahal selama ini syariat jilbab tidak mereka kenal. Tidak mereka ketahui. Tidak mereka pernah terpikirkan di benak mereka ya bahwasanya para sahabat akan memakai jilbab, memakai cadar sebagaimana yang disyariatkan. Jadi enggak ada keberatan sedikit pun. Jadi yang namanya muslim, dia enggak mempertanyakan apalagi menolak. Ya. Ketika syariat Islam hadir di segala tempat itu cocok, di segala zaman itu cocok. Maka para ulama mengatakan kafirlah, murtadlah orang yang mengatakan syariat Islam enggak cocok di suatu tempat karena alasan geografinya beda dengan Arab, karena zamannya berbeda. Murtad orang seperti ini disepakati oleh para ulama kemurtadannya. Maka syariat Islam cocok di setiap zaman, di setiap tempat. Dimanapun, bagi siapapun, gak bisa dia bilang orang Eropa gak cocok dengan syariat Islam. Ya. Orang ke Allah yang perintahkan, Qul inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Kata Rasulullah SAW, kana Nabi SAW, kana an-nabiyu yub'asu liqaumihi khosotan, wa innama bu'istu linnasi amatan. Aku diutus untuk seluruh manusia semua. Kalau antum bilang, Nabi Musa dakwahnya yang cocok-cocok untuk Bani Israel, untuk orang-orang di sana, enggak cocok. Naam. Iya, karena Allah hanya mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya. Namun kalau Rasulullah SAW dibegitukan, ini kufur. Ya. Dan kita enggak boleh mempertanyakan itu. Ini yang namanya berislam, berarti berserah diri kepada Allah. Maka kaum-kaum feminisme yang memberontak, mempertanyakan, ya syariat Islam, kenapa poligami, Islam boleh poligami, ya bahkan mereka bukan mempertanyakan sekarang, menentang ya, menentang poligami, sebagaimana yang dikatakan oleh si ya Garang yang kalau ngomong omongannya garing ya, yang bernama Giring, garang sekali dia terhadap syariat, menentang poligami pertama, oh menentang dia, ini orang ini apa nih? Apa dia ini? Kufur apa enggak? Kalau kata ya Jahmiyah, para Jahmiyah saudara seagama Ade Armando, ya enggak kafir. Ade Armando ya enggak kafir. Apalagi si Garang ini. ya, yang wah anti poligami. Subhanallah. Enggak ada sifat muslim seperti itu. Ya, sifat muslim itu berserah diri. Apalagi para ulama mengatakan siapa yang menentang syariat Islam, bahkan Syekh Bin Baz terlebih khusus menyebutkan poligami, menentang poligami, kafir dia. Adapun ibu-ibu zaman sekarang, ummahat, istri-istri kaum muslimin yang mereka berat menerima poligami, itu kata Syekh Ar-Rajihi enggak langsung kafir. Mereka enggak menentang poligami. Silahkan poligami, asal jangan suami saya. Itu enggak kafir. Itu enggak kafir. Silahkan poligami, yang penting jangan suami saya. Itu enggak kafir. Ya. Nah, Pak Yusuf istrinya nerima poligami. Ya. Tapi kalau antum yang poligami? Belum. Semarwan? Ah, kalau Semarwan istrinya mungkin nerima, cuman dia yang enggak ada niat. Kalau saya enggak terima sih gitu. Sama. Ya. Nah, ini yang harus dipahami sini ya. Ya, kullu habiman al-islami wal istislami wal islam. Al-islamu lillahi al-istislamu lillahi bima'nan wahidin. Maka beristislam kepada Allah, berislam pada Allah itu maknanya sama, yaitu berserah diri. Qayyada fi hadzal mawdi' biqaulihi bitauhid. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mentakyid, mempersyaratkan di tempat ini Islam adalah berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan tauhid. Perhatikan di sini. Wa tauhidu yashmalu tauhidallahi fi rububiyyati wa uluhiyyati wa fi asma'ihi wa sifatih. Maka tauhid itu mencakup, ya, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifatnya. Dalam rububiyahnya, maka seorang hamba mengesakan Allah. Dia mengimani bahwasanya Allah lah semata. Dia mengesakan Allah dalam hal penciptaan. Artinya dia mengimani bahwa Allah lah sang pencipta, enggak ada pencipta selain Allah. Dia mengimani dalam masalah rezeki, dia mengimani Allah lah yang memberikan rezeki, enggak ada yang lain. Bukan Dewi Sri. Kalau ada yang meyakini panen dari Dewi Sri kemudian memberi sesajen untuk Dewi Sri, ini kafirnya dia lebih kafir daripada Abu Jahal, ya. Karena Abu Jahal itu beriman bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Wala in sa'altahum man yarzuquhum la yaquluna Allah. Kalau engkau wahai Nabi tanya kepada mereka musyrikin Quraisy, siapa yang memberi rezeki kepada mereka? Maka mereka akan menjawab Allah. Kita meyakini Allah yang menciptakan, menghidupi, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rezeki. Ya. Maka ini semua tauhid rububiyah. Wa tauhida al-uluhiyah. Ya, wa fi uluhiyati. Juga tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu meyakini Allah yang berhak diberikan ibadah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Wa tauhid ya fi asma'ihi wa sifatih. Tauhid asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, kita esakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal sifat istiwa, kita esakan. Yaitu kita nafikan keserupaan makhluk dengan sifat Allah tersebut. Ya. Kita tidak menolaknya, kita menerimanya. Kita nafikan keserupaan makhluk dengan sifat tersebut. Walaupun nama sifatnya sama. Makhluk beristiwa, makhluk punya tangan, Allah juga punya tangan. Dinafikan keserupaan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Kemudian kata Syekh, wal maqsud al akhassu min hadhihi as-salasah. Namun maksud, tujuan dari Syekh di sini mengatakan wal islamu lillahi bitauhid, ya, dengan mentauhid, yang dimaksud di sini dari tiga jenis tauhid ini, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, adalah maksudnya apa? Tauhidul ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, li'annal khusumah tawaqa'at fihi. Karena yang namanya khusumah, terjadinya konflik antara para nabi dan umat, ya, itu terjadi di pembahasan tauhid ibadah. Bukan tauhid rububiyah. Musyrikin Quraisy terima kok Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Mereka paham kok Allah Rabbul Arsyil Azim. Ya. Mereka enggak mengingkari sedikit pun. Enggak ada keyakinan musyrikin Quraisy, ya, kalau dapat rezeki ini dari Dewi Sri. Ya, enggak ada keyakinan musyrikin Quraisy ini ikan banyak karena dari Nyi Roro Kidul. Ya. Enggak ada musyrikin Quraisy menyatakan negerinya aman itu karena apa? Karena ada penunggu jin, penunggu ini, penunggu itu. Enggak ada. Bahkan ketika Raja Abraha dari Yaman, dari Son'a, hendak menyerang Ka'bah, ya, pemuka musyrikin Quraisy saat itu, kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, ya, menantang Abraha. Ketika dia minta dibalikin ternak-ternak orang Mekah yang dirampas Raja Abraha di kem-kem mereka sebelum masuk ke kota Mekah. Ketika Abraha tahu bahwasanya pemuka Quraisy datang, Abraha menyangka pasti dia akan bernegosiasi supaya Ka'bahnya jangan dihancurkan. Ternyata Abraha kaget, Abdul Muttalib hanya minta kambing. Kambing-kambing warga Mekah yang dirampas. Kata Abraha, pemuka Quraisy datang ke sini cuma minta kambing. Ketawa Abraha. Kok enggak minta jangan kok enggak negosiasi Ka'bahnya jangan dihancurin. Ya. Apa kata Abdul Muttalib yang kafir, yang musyrik? Kami ini robul ibil, robul gonam. Kamilah sang pemilik kambing, unta. Ya kami, kamu, saya ngurusin itu aja. Kamu kan mau nyerang Ka'bah, kamu urusannya nanti sama Rabbul Ka'bah. Dan mereka menyaksikan Raja Abraha itu dihancurkan oleh ya Allah Ta'ala lewat Ababil. Mereka tahu tuh. Ya. Maka Allah Ta'ala menantang musyrikin Quraisy ketika mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hei, bukankah kalian sudah melihat apa yang dilakukan Rabb kalian? Ya. Terhadap pasukan gajah. Bukan kalian udah ngelihat sendiri kan? Udah ngelihat sendiri. Ya. Maka Allah perintahkan pada mereka ketika mereka mengimani Ka'bah. Falyabudu Rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kalian kepada Rabbul Bait ini. Ya. Mereka itu sudah mensakralkan Ka'bah. Bahkan mereka berebut ketika Hajar Aswad dicuci. Siapa yang mau balikin? Kalau yang balikin, yang megang dari suku tertentu, berarti sukunya terhormat. Mereka bertikai, oh enggak hakku, nah hakku, nah nahnu hakku, nahnu hakku. Kami yang lebih berhak. Oh enggak bisa. Mereka mensucikan. Mereka enggak terima kalau dari suku itu. Ini enggak. Semua. Akhirnya mereka baru sepakat. Ya udah deh, orang yang paling kita muliakan saja, yang kita kenal enggak pernah berdusta, yang kita kenal dia adalah orang yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Belum diutus jadi nabi, beliaulah yang disebut. Ah kamu. Kalau kamu yang naruh Hajar Aswad ke Ka'bah, kita redha semua. Mereka mau muliakan Ka'bah. Bahkan ketika mereka junub, mereka haid wanitanya, enggak berani dekat Ka'bah. Enggak berani, enggak mau. Tempat suci, rumah Allah. Kata Allah kalau udah tahu kayak begitu, falia bada rabbah hadzal bait. Beribadahlah kan kepada Rabbul Bait ini. Itu Allah, bukannya berhala. Nah, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Wa ma'lumun anna tauhidal ibadah. Dan juga perkara yang sudah diketahui bahwasanya tauhid ibadah mutadaminun li tauhidir rububiyyati wal tauhidil asma'i was sifati. Tauhid ibadah itu juga mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Maka seorang yang beribadah kepada Allah semata berarti dia telah meyakini Allah lah sang pencipta. Dia enggak beribadah pada selain Allah. Berarti otomatis dia meyakini Allah lah yang Maha Pencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rezeki. Ngapain dia beribadah kepada Allah saja? Kecuali ada keyakinan bahwasanya Allah lah yang satu-satunya semata dalam hal rububiyah. Kan begitu? Ya, justru kontradiksi, paradoks keyakinan musyrikin Quraisy yang meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, mereka malah beribadah pada selain Allah. Ini aneh. Ya. Wa'budullaha alladzi khalaqakum, ya, beribadahlah kalian kepada Allah, ya, yang telah menciptakan kalian. Allah telah, ya, perintahkan kepada mereka, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil rububiyah, dengan dalil-dalil rububiyah, ya. Di berbagai ayat, ya, di banyak ayat ya, mengenai hal ini. Ubudullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Beribadalah kalian kepada Allah yang kalian tidak punya ilah. Ya, yang tadi yang kalian tidak punya sembahan selainnya. Hanya Dia sembahan kalian. Beribadalah kalian kepadanya. Ya. Juga Allah berfirman, ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum fala taj'alu lillahi najdan fa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, ya, yang telah menjadikan langit, ya, menjadi bangunan, menurunkan hujan pada kalian, dikeluarkan dari hujan tersebut tanah yang subur, buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Kalau begitu, janganlah kalian, ya, menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Sumaqal. Ya, kemudian Syekh menyatakan, wal inqiyadu lahu bita'ah. Ya, Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, wal inqiyadu lahu bita'ah. Dan inqiyad, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah dibaca tadi ya? Sebentar. Ada semut pula di kopi saya. Kasihan semutnya. Ya. Al-inqiyad bita'ah lillahi. Tunduk kepada Allah, ya, dengan mentaatinya. Dengan ketaatan. Yakni ayyakuna munqadan, yaitu maksudnya seseorang dia mesti tunduk kepada Allah Azza wa Jal ghairu mumani'in, tanpa ada keberatan, tanpa ada haraj, ya, wala mutawallin, tanpa berpaling, anta'atillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamayanqadu wa yud'inu. Nah, seorang mukmin itu dia mesti tunduk, dia mesti yud'in, ya, dia mesti patuh. Ya, kama qol, sebagaimana Allah taala berfirman, qul, katakanlah, ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Fa in tawallau, tapi kalau kalian berpaling, fa inna ma alaihi ma hummila, maka kewajiban bagi Rasul adalah apa yang dibebankan kepadanya. Ya, yaitu balagh, hanya menyampaikan. Wa alaikum ma hummiltum, dan kewajiban bagi kalian apa yang dibebankan kepada kalian, yaitu taat pada Allah dan Rasul. Ya, fal amru bi taatillah, maka perintah, ya, untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul, yakni al inqiyadu lillah, ya, tunduk kepada Allah, kepada Rasul, fima amara Allahu bih, terkait apa yang Allah perintahkan, fima amara bihi an-nabi, terkait apa yang Nabi perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in tawallau, dan Allah berfirman, namun jika kalian berpaling, ay a'radu, kalian berpaling, walam yuz'inu, dan kalian tidak mau patuh, walam yanqadu, dan kalian tidak mau tunduk, ya, fa innama 'alaihi 'ala rasul, maka, ya, kewajiban bagi Rasul, mahummila, apa yang dibebankan kepadanya, mahummila iyyahu, apa yang dibebankan kepada Rasul, yaitu hanya menyampaikan. hanya tabligh. Ya, hanya tabligh. Taib. Rasul hanya menyampaikan. Bahkan gak bisa maksa. Lasta alaihim bimusaitir. Gak bisa maksa mereka. Ya. Bahkan gak bisa kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi, gak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Cuma nyampaikan. Menjalankan syariat. Ya. Loh katanya cuma nyampain, gak bisa maksa. Tuh ada orang yang murtad kok dalam syariat Islam, mesti hukum mati. Nabi SAW ya, menyampaikan itu, karena itulah perintah dari Allah. Man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka hukum matilah dia. Hukum, bunuhlah dia, hukum laman. Itu berarti syariat dari Allah. Rasul itu pun juga cuma penyampai aja. Karena apa yang Rasul ucapkan, itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Wa huwa ar-risalatu. Ya, jadi risalah, kewajiban bagi Rasul hanya mengemban risalah. Ya. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban bagi kalian apa yang dibebankan pada kalian, yaitu tunduk kepada risalah yang dibawa oleh Rasul tadi. Ya, tunduk dan patuh kepada risalah yang dibawa oleh Rasul tadi. Wa huwa al istijabatu. Apa kewajiban kita kepada dakwah Rasul? Menyambut seruan dakwah Rasul tersebut, menerima. Menerima wali Rasul lillahi, menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa Rasul. Ya. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul, mereka ucap apa? Ayakulu sami'na wa ata'na. Mereka mengucapkan kami dengar, kami taat. Fa idzan, kalau begitu hunan yang dimaksud di sini al-inqiyadu bi ta'ah, ya, bi ta'ati lillah wa ta'ati li rasulihi. Yang dimaksud tunduk kepada Allah dengan ketaatan, ya, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Alladzi bu'isa bihadzal Islam, ya, al-akhir. Yang dengan inilah, ya, diutusnya Islam yang akhir ini. Terus tafadhal baca berikutnya. Wal bara'atu minasyirki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting nih. Islam bukan sekedar tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah, mesti ada bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi kalau ada orang, oh, udah saya Islam, tapi silakan aja kalau yang beragama Nasrani, maka dia bukan Islam. Loh, saya udah ucap la ilaha illallah, batal la ilaha illallahnya. Ya, silakan aja. Maka ini bahaya ya, kalau kita pro membela ya kekufuran. Mesti ada barok. Barok kepada kekufuran tersebut enggak cukup, juga kepada pelakunya. Ya, juga kepada pelakunya. Kita barok berlepas diri. Membencinya, memusuhinya, mengkafirkannya. Nah ini. Terus Syekh Marwan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala. Qala al-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Hussirat al-bara'atu bu'data bi'iddatin bi'iddatin tafsir bi'iddati tafsiratin bi'iddati tafsirati tafsiratin tafsiratin aslun wa furu'uhu. Fa aslul bara'ati al-bukdu fi qalbi. Ay buktu syirki wa ahlihi wa yattabi'u bu'dahum wa ma ma'adatuhum wa takfiru man kafarallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Wa yattabi'u bu'dahum mu'adatuhum wa takfira man kafarallahu wa rasuluhu. Man takfira takfirul musyrikina wa maqatala maqatalahum indal masru'iyyati dzalika wa maqatalatuhum indal masru'iyyati dzalika. Nah, wa hadha huwa ma'nal kufri bitaghuti aidan. Fa innal kufra bitaghuti huwa bugduhu wa mu'adatun wa mu'adatu ahlihi wa ahlihi wa takfiru ahlil taghuti wahum ahlul ibadati ghairu ibadati ghairillah. Ghairillahi azza wa jalla. Wa qatalahum innal masru'iyyati dhalika wal bara'atu minasyirki wa ahliha al-bukdu wa yattabi'u al-bukdu asya'a. Awalan wal bara'atu minasyirki asluha al-bukdu. Oh iya. Iya, Ustaz. Yattabi'u al-bukdu al-bukdu asya'a. Awalan al-mu'adatu, sanian at-takfiru, wa ma'lumun anna takfira taba'un lil ilmi. Salisan qataluhum qitaluhum indal masru inda masru'iyyati dhalika wa dhalika aidan mustalzimun lil ilmi. Fatala khussa annal amata wahum min man ma laysu ulama'a alaihim ulama'a alaihim min al-bara'ati asluha wa huwa al-bukdu wa amma furu'uha fa innama hiya bi hasabi darajatil ilmi. Al-bukdu la budda ayyub ghidu fa illam yubghidu syirka fa innahu laysa bi muslimin idza kana yuhibbul islamu wa ahlihi. Idza kana yuhibbul islama wa ahlihi. Kana yuhibbul islama wa ahlahu wa yuhibbut tauhida wa ahlahu. Walakin la yubghidu asy-syirka wa ahlahu fa innahu laysa bi muslimin. Lakin qad yubghidu asy-syirku wa ahlu asy-syirki bi tibaril asli. Lakinnahu yuhibbu ba'da al-musyrikina li ghoradin minan aqradi ad-dunya. Fahada laysa bi musyrikin. Fa innama nakisun islamuhu kama sabaqa fi taksi mil muwalati ila muwalatin wa tawallin. Terus wal maqsudu min hadha annal mas'alatal dada'alnya anna mas'alatal bara'ati hadhihi minasyirki wa ahlihi aslul bara'ati al-bukdu yattabi'uha asya'u al-mu'adatu wat-takfiru wal-muqatalatu wa quluha taba'un lil-ilmi wa yatanawwa'u dhalika bihasabin nasi wa ashalu ma yakunu fil muwahidina inna amatil muwahidina mu'adatul musyrikina walau lam yakun indahum minal hujjati aw min bayani takfirihim wa min iqamati dalaili ala masru'iyyati muqatalati ahli syirki fa innahu qa'imun fi qalbihi bukduhum wa mu'adatuhum wa hada bihi yakhsulu al-islamu idan ta'riful islami Samala salah satu asya'in. Asya'a. Wairumun sorir. Iya. Bil alif. Alif mamdudah. Ya. Terus. Awalan. Al-istislamu lillahi bitawkhidi. Sanian al-inqiyadu lillahi bitawati. As-salisan. Salisan. Gak ada as-salisan. Salisan. Al-baro'atu minasirki wa ahlihi. Grogi dia. Ada alnya dikasih al. Gerana ada alnya enggak dibaca al. Sampai mana tadi? wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Fussirat al bara'atu bi iddati tafsiratin. Bara'ah ini berlepas diri ditafsirkan dengan berbagai tafsir. Aslun wa furu'uhu. Apakah asal dari bara'ah maupun cabang-cabang dari bara'ah tadi? Fa aslul bara'ah, maka ya, asal dari bara'ah al-bughdhu fil qalb. Berlepas diri yaitu kebencian di hati. Nah, apakah boleh ditampakkan atau tidak ditampakkan itu tergantung kondisi. Yang penting mesti ada kebencian dulu di kalbu terhadap kesyirikan dan pelakunya. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Iqulu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Ya, kafarna bikum wa qad bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada pada sosok Nabi Ibrahim suri tauladan, uswah hasanah untuk kalian wahai orang-orang beriman. Ya, pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya ketika mereka mengatakan pada kaumnya yang kafir, kami berpas diri dari kalian. Ya. Dan apa yang kalian sembah selain Allah tersebut? Kami ingkari kafirkan kalian. Telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian yang terjadi selama-lamanya hingga kalian beriman pada Allah semata. Ya. Kemudian ai bughdhu syirki, yaitu membenci kesyirikan wa ahlihi dan pelakunya. Kita membenci Nasrani dan orang-orang Kristen. Membenci Hindu dan orang-orang Hindu itu wajib. Enggak bisa. Ya, enggak boleh. Enggak boleh makanya menjadikan teman-teman dekat kita itu orang kafir. Ada bitonah kita orang kafir. Ya, la tattakhidu al-yahud wa nasara awliya'a. Jangan kalian kita jadikan Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kita. Tai. Wa yattabi'u bughdahum mu'adatuhum wa takfiru. Takfiru ma'tuf ke mu'adah bukan ke bughdah ya. Ini lebih bagusnya gitu. Mu'adatuhum wa takfiru man kaffarahullahu wa rasuluh. Nanti yang mengikuti kebencian kepada mereka orang-orang kafir, yang mengikutinya adalah mu'adah, adanya permusuhan terhadap mereka dan pengkafiran kepada mereka yang Allah telah, Allah dan Rasulullah kafirkan mereka. Ya. Jadi cap asalnya, asal dari al-bara' adalah al-bughd, kebencian pada orang kafir. Cabangnya memusuhi dan mengkafirkan. Ya. Ada para ulama yang mengatakan, ini tafsiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah Makna Taghut. Ya, barok tersebut pun juga maknanya adalah mengingkari. Kata beliau, sifat barok dari taghut, ya, kufur terhadap taghut, ya, anta taqida butlana ibadati ghairillah. Anda meyakini dulu batilnya peribadatan pada selain Allah. Ya. Wa tubghidu ahlah. Anda membenci pelakunya. Ya, wa tukaffiru ahlah. Anda mengkafirkan pelakunya. Wa antu adiya ahlah, Anda memusuhi pelakunya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Risalah Makna Taghut mentafsirkan makna barok dengan tafsir al-asl wal fara'. Ya, dengan asal dari barok dan furu' sekaligus. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan bahwa asal dari barok hanya al-bughd. Apa itu al-bughd? Membenci. Jadi kalau orang enggak membenci kafirin, ya, dengan dalih saya toleran, kita beragam, maka dia bukan muslim. Karena asal dari buruk aja enggak ada, enggak asal dari barok aja dia enggak ada. Ya. Asal dari barok enggak ada, maka pelaku kesyirikan wajib dibenci. Wajib dibenci. Ya. Wajib. Apa sini ya? Wajib dibenci itu enggak ada tempat masuk ke ranah iman seorang yang mengaku beriman namun tidak ada kebencian terhadap musyrikin. Karena al-bughd, benci terhadap musyrikin dan pelakunya adalah asal dari barok. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa takfirul musyrikin, takfirul musyrikin wa muqatalatuhum inda masyru'ati dalik. Ya, juga yang cabang dari Ya, bughut adalah mengkafirkan musyrikin dan memerangi mereka. Ketika memerangi tersebut disyariatkan. Ya. Ketika sudah kuat gitu kan. Wa hadha huwal ma'na al-kufri bit-taghut aidan. Ini juga makna kufur kepada taghut juga. Fa innal kufra bit-taghut huwa bughduhu wa mu'adatu ahlihi wa takfiru ahli taghut. Karena makna kufur kepada taghut adalah membencinya, memusuhi pelakunya dan mengkafirkan ahlu taghut. Taghut itu apa sih? Ma'ubida min dunillahi wa waradin, yang diibadahi selain Allah dalam keadaan yang diibadahi tersebut dia ridha, tidak mengingkari dia diibadahi. Ya, maka makna kufur pada taghut membencinya. Membencinya, membenci pelakunya, memusuhinya dan mengkafirkannya. Ya. Wa hum ahlu ibadati ghairillah, mereka lah orang-orang yang beribadah pada selain Allah. Wa qitaluhum, nah baru ada cabang dari barok lagi, yaitu memerangi mereka. Ya. Makanya Rasulullah SAW di fase Mekah belum memerangi musyrikin Quraisy. Belum memerangi, hanya baru membenci, mengkafirkan. Mengkafirkan. Yukul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Ya. Nah, baru memerangi itu ketika ada syariat di perang Badar. Wal bara'atu minasyirki asluha al-bughdhu. Maka berlepas diri kesyirikan asalnya adalah kebencian. Wa yattabi'u al-bughdha asya'u. Maka ada berbagai hal, asya' nanti fa'il dari yatba' atau yattabi'. Ya. Ada berbagai hal nanti yang mengikuti al-bughd. Ya. Yaitu ada berbagai hal awalan, ini furu'nya. Yaitu attaq mu'al mu'adah, memusuhi. Ya. Kemudian at-takfir, mengkafirkan, wa ma'lum anna takfira taba'un lil ilm. Jadi ketahui bahwasanya mengkafirkan itu tentu mengikuti adanya ilmu orang yang dikafirkan. Ya, telah tegak hujah, yaitu hujah tegak dengan turunnya Al-Qur'an. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengutip ucapan Imam Syafi'i, surah Al-Asr aja kalau Allah turunkan kepada hamba itu sudah cukup jadi hujah. Ya, law ma anzalallahu hujjatan li khalqihi ila hadhihi surah lakafathum, kata Imam Syafi'i terkait surat Al-Asr, seandainya Allah tidak menurunkan apapun kepada hambanya sebagai hujah kecuali surat Al-Asr aja, ini sudah cukup. Maka kata Syekhul Islam di Rad Alal Mantiqiyin, hujah itu turunnya Al-Qur'an. Hujah itu diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tadi kan? Tidak ada seorang pun yang mendengar namaku ya dari kalangan umat ini, Yahudi, Nasrani, kemudian tidak beriman padaku illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penduduk neraka. Salisan, kita luhum inda masyru'iyati dalik, memerangi mereka ketika sudah disyariatkan. Wa dalika aidan mustalzimun lil ilmi, dan juga memerangi ini juga konsekuensinya apa? Harus, keharusan ada ilmu. Fatalakhas an ya anna al-amah wa hum laysu min man laysu ulama'a, maka kesimpulannya bahwasanya yang mereka ini yang bukan orang-orang yang berilmu, ya apa sikap mereka terhadap orang kafir, ya alaihim minal bara'ah, wajib bagi mereka untuk barok, berlepas diri. Asuha wal bughdu, ya yang asalnya adalah kebencian, membenci orang kafir, pelaku musyrik. Wa amma furu'uha fa innama hiya bihasabi darajatil ilmi. Adapun furu'-furu'nya itu sesuai dengan tingkat keilmuan. Ya, tingkat pengetahuan kita. Karena terkadang nanti ada yang khafi, ada yang jali. Ya. Ada yang khafi, ada yang jali. Yang khafi itu tidak boleh serta-merta dikafirkan. Wajib diserahkan pada ulama, perkara yang samar. Namun yang jali, yang zahir, ya, ini yang dijelaskan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi di syarah Aqidah Tahwiyah dan para ulama yang lainnya, itu yang jelas, yang gak butuh lagi kita tanya. Paham gak sini? Yang jelas, semisal apa? Menghina, mengolok-ngolok Islam dan syariat-syariat Islam. Misal si Ade Armando, Abu Janda, itu gak perlu lagi nanya-nanya. Gak perlu lagi. Gak ada uzur bil jahal. Ijma' ulama, gak ada uzur bil jahal bagi mustahzi. Bagi pengolok-ngolok Islam. Di syarah Subul Salam, Syekh bin Bas, mengutip pendapat banyak ini dari kalangan ulama, bahkan mengutip dari Ibnu Munzir di Al-Ijma' beliau. Ya. Barakallahu fikum. Penghina Nabi itu kafir. Ya. Syekh Shalih As-Suhaimi, ulama kita yang ada di Madinah, pernah ditanya, apakah orang yang tidak mengkafirkan penghina Nabi boleh disebut sebagai murji'ah? Kata Syekh Suhaimi, dia yang enggak mengkafirkan penghina Nabi. Ini si Abu Janda misalnya penghina Nabi. Si fulan enggak ngafirin, boleh enggak kita bilang si fulan ini sebagai murji? Kata Syekh Suhaimi, enggak. Bukan murji. Dia kafir. Dia kafir yang enggak ngafirin Abu Janda. Nah, ini ada Armando ngeledek Nabi, hina Nabi. Si fulan enggak ngafirin. Si fulan murji. Enggak, dia bukan murji, kata Suhaimi. Dia kafir. Syekh Suhaimi, di YouTube rekamannya yang sampai sekarang masih ada, di banyak channel. Ya, Syekh Suhaimi memberikan ya dalil dengan ijma' yang disampaikan oleh Ishaq, Al-Imam Ishaq Ibn Rahway. Ada yang baca Rahway, ada yang baca Rahuyah. Tergantung, kalau ahli Nahu membacanya dengan Rahway. Kalau ahli hadis, membenci Wai-Wai. Rohuyah, nah, sebagaimana dikutip oleh ya, As-Suyuti di Tadribur Rawi. Kalau ahli hadis, demennya bacanya Rohuyah, Ibnu Rohuyah. Karena waih itu nama setan kata ahli hadis. Ya, ya. Nah Ibnu Rohuyah mengatakan demikian. Ijma, siapa yang tidak mengkafirkan penghina Allah, penghina Rasul, maka dia kafir. Paham gak antum? Ya, makanya kita sering bilang, orang yang tidak mengkafirkan Ade Armando, dia saudara seagama Ade Armando. Jangan marah. Ketika dia bilang, oh enggak, Ade Armando enggak kafir kok. Berarti dia masih saudara seagama saya. Ya udah. Ya. Itu enggak main-main. Makanya takfir itu tidak boleh serampangan dan tidak boleh menyepelekan. Takfir itu konsekuensi dari tauhid. Kan antum baca di sini. Ini bagian dari barok di risalah makna taugut, makna kufur kepada taugut, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, mengkafirkan pelaku kesyirikan. Tidak main-main, dia bagian dari la ilaha illallah. La ilaha, la nya itu la nafiyah lil jins, menafikan. Kalau ya, yang jenggot dan apa itu teman-teman ini termasuk siapa? Oh, yang dibilang semakin panjang jenggot semakin goblok. Kita bilang aja qul billahi wa ayatihi rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Udah. Sama dengan Adik Armando juga. Lah iya sama. Sama. Murtad. Ya, murtad. Gak ada. Kata Syekh bin Bas, kalau orang bodoh gak akan ngolok-ngolok. Dia bertanya. Kata Rasulullah SAW, shifa'ul i as-su'al, obat dari ketidaktahuan bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau gak tahu. Bukan malah ngeledek. Kalau ngeledek, kata Syekh bin Bas di Subuh Risalah, maknanya apa? Al-inad. Nentang. Gitu. Kok orang gak tahu malah ngeledek? Itu malah nentang maknanya. Kalau ngeledek, ngolok-ngolok, itu bukannya gak tahu, tapi nentang. Juhud, ngelawan. Gitu. Kalau gak tahu, harusnya bertanya. Tapi barakallahu fikum. Walmughnu labuda ayyub ghida fa'in lam yub ghid asyirka fa'innahu laysa bimuslimin. Maka mesti ada kebencian terhadap musyrikin dan pelakunya. Kalau seorang enggak membenci kesyirikan, maka dia bukan muslim. Dia mengatakan, ya silakan beragama Nasrani, kafir dia. Ya. Kafir dia. Dia enggak ada kebencian terhadap Nasrani. Oh, ini saudara saya. Saudara apa? Kita ini diikat persaudaraan kita itu dengan agama. Bukan dengan kebangsaan, kesukuan. Kan sekarang lagi dibangkitin tuh fanatisme jahiliyah tuh. Sunda dihina, ngamuk orang Sunda. Kalimantan dihina, ngamuk orang Kalimantan. Nabinya dihina, Islamnya dihina, melempem. Tapi Sundanya dihina, ngamuk. Oh. Kalimantannya dihina, ngamuk. Islamnya dihina, diem. Kemana mereka? Memangnya enggak boleh marah ketika suku dihina? Boleh, tapi tahu dong kadar marahnya. Dan kemana ketika Islam direndahkan, dilecehkan? Orang itu yang paling tengkurep, yang paling tiarap ketika Islam dilecehkan. Bahkan malah membela mungkin pelaku peleceh Islam. Eh, sukunya dihina. Oh. Ya ikhwah, Rasulullah SAW dulu marah ketika sahabat bertikai dari kota Mekah, dari kota Madinah. Orang Ansor dan orang Muhajirin. Dan mereka satu sama lain manggil. Woi orang Ansor, woi orang Muhajirin, ini saya digini nih. Padahal mereka berasal dari dua tempat suci, Mekah dari Madinah. Ketika ada yang bertikai, orang Mekah, orang Madinah, satu manggil, oh orang Ansor, oh orang Muhajirin, manggil. Kata Nabi SAW. Hah? Atad'una da'watal jahiliyah. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Wa ana baina azurikum, saya berada di tengah kalian. Da'u, tinggalin itu. Fa'innaha mu'mintinah. Itu kebusukan, kata Rasulullah SAW. Itu kebusukan, busuk kayak begitu, ya busuk, dibangkitkan semangat jahiliyah. Kita ini diikat dengan apa? Tali Allah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wala takunu minal musyrikin alladziina tafarraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik yang memecah belah agama mereka. Dan setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, ya. Ini jahiliyah, ya, nggak ada itu. Hadis palsu, itu hadis selalahu, cinta negara bagian dari iman, itu hadis yang nggak ada asal usulnya. Yang benar kata Syekh Utsaimin, hubbul watan minat ta'assub, cinta negara termasuk bagian dari fanatisme buta jahiliyah. Ada polisi, tentara, bela negara, lawan Malaysia, mati, mati jahiliyah. Adapun kaum muslimin, pejuang, melawan tentara kafir dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Gak ada tuh jargonnya Bung Tomo, membangkitkan semangat arek-arek Surabaya, pakai NKRI harga mati, lawan Inggris, gak ada. Semua takbir, Allahu akbar, Jenderal Sudirman, Allahu akbar. Semua, hatta Kapiten Patimura, itu muslim. Siapa namanya? Ahmad Latupesi, ya. Nah, muslim. Dibohongin aja kita sama orang-orang kafir, di orang kafir. Mana ada orang kafir ngelawan kafir? Portugis kafir, Belanda kafir. Mereka Nasrani. Terus si Patimura Nasrani juga ngelawan gitu. Lah dia jadi dimasukin Kristen, misalkan dia Kristen. Dimasukin Kristen sama misionaris dari orang kafir itu kok ngelawan ustadznya? Mana ada? Patimura itu muslim. Gak ada. Pejuang-pejuang kita itu gak ada yang non-muslim. Yang mana yang non-muslim? Si Singamangaraja mau aja dibohongin sejarah. Distorsi itu. Yang mana yang non-muslim? Gak ada. Semua muslim. Ya. Sejarah diungkap. Ya Islam. Ya. Sekalinya ada ketika penjajah asing angkat kaki dari Jawa, Belanda, karena Jepang datang, Belanda angkat kaki, orang asing demo. Orang asing demo. Marah Sri Sultan Jogja, kurang ajar, pengkhianat. Dihukum. Gak boleh beli tanah, punya tanah walau sejengkal di tanah kekuasaan Sri Sultan, tetap bertahan. Jadi keputusan sampai anak cucu Sri Sultan berkuasa di Jogja. Itu orang asing tuh, lihat tuh, dia justru dukung pihak asing. Kalau antum nonton film si Pitung, ya, siapa sih yang jadi kongsiannya Tuan Scott Haina itu? Ya. Ya itu Baba Hong. Baba Hong tuh lihat cukong-cukong Cina semua. Ya, Baba Hong. Dia tuh yang berkongsi sama Belanda. berbohong. Kita enggak katakan semua Cina jahat, kafir, enggak. Cina yang muslim saudara kita. Sekampung sama kita kafir, bukan saudara kita, kita benci. Walau sekampung. Lihat. Asal dari baro adalah al-bughd. Itu kebencian. Baik. Idza kana yuhibbul Islam wa ahlah, apabila seorang cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Wa yuhibbut tauhid wa ahlah, dia mencintai tauhid dan ahli tauhid. Lakin la yubghidu syirkan, namun dia enggak membenci kesyirikan. Wa ahlahu, dan pelaku kesyirikan. Fa innahu laisa bi muslimin, dia bukan muslim. Lakin qad yubghidu asyirka wa ahla syirki bi'tibaril asl. Nah, dia mesti dia membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu berdasarkan asli dari baro'ah, hukum asal baro'ah. Lakinnahu yuhibbu lakinnahu yuhibbu ba'dal musyrikin. Namun kalau ternyata dia mencintai sebagian musyrikin, ligoradin min agrodi dunia, karena berbagai tujuan dunia, fahada laisa bi musyrikin. Ini enggak langsung kafir. Wa innama naqisun islamuhu. Dia hanya kurang Islamnya. Karena dia cinta musyrik karena dunia. Ya. Karena dunia, enggak kafir, namun kurang imannya. Bahkan cinta musyrik karena kekerabatan, cinta kerabatnya, enggak kafir. Orang Allah menetapkan Nabi cinta Abu Thalib kok. Innaka la tahdi man ahbabta. Siapa itu orang yang dicintai oleh Nabi? Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Siapa itu? Abu Thalib. Ayat itu turun terkait Abu Thalib. Abu Thalib kafir. Cinta ini, ibunya kafir. Dia cinta ibunya karena ibunya. Apalagi Abu Thalib punya kedekatan emosional dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak ada pada paman-paman yang lain. Pertama, Abu Thalib adalah paman Nabi yang Abu Thalib dengan ayah Nabi seayah seibu. Adapun yang lain itu seayah aja. Jadi ibunya Abu Thalib itulah neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunya Hamzah, ibunya Abu Lahab, itu bukan neneknya Rasul. Karena Abdul Muthalib istrinya 5. Ya, istri 5. Jadi poligami udah ada sejak zaman dulu. Ya, paham enggak sini? Bahkan tuh orang-orang Hindu itu udah punya istri banyak, selir-selir banyak tuh udah biasa kan? Keraton-keraton Solo itu udah biasa itu. Sultan-sultan itu istrinya 8, 7 dulu, jahiliyah. Jadi poligami itu udah dari dulu. Ya, udah dari dulu. Begitu Syekh Marwan. Ya. Oh, macam itu. Itunya sultan. Belum. Prabu Siliwangi. Iya. Jadi poligami itu dari dulu, bukan dari Islam. Islam itu ya meneruskan fitrahnya aja, karena fitrahnya itu gak cukup satu gitu. Istrinya Marwanto lagi head, bingung, dia gak punya solusi. Ya. Nafsu berkecamuk, pulang dari Tanah Abang, lihat amoy-amoy. Pulang ke rumah, tanggal merah, lampu merah. Bingung kemana. Pas dua gak ada. Yang ada meriah udah. Gini, kenapa? Iya, nunggu nipasnya. Madzhab Syafi'i lagi. Kalau madzhab Hanbali, mau darah nipas apa enggak ada, masih ada apa enggak, pokoknya 4 hari. Kalau madzhab Syafi'i, enggak, sampai darah nipasnya kering. Tapi maksimal 60 hari. Tapi 60 hari kan lumayan, Cik Marwan. Enggak kuat. Gigit sendal 60 hari, ya Allah, Indomie aja udah habis, bukan 40 bungkus lagi, 60. 60 itu berapa bungkus? Berapa kardus? Satu setengah kardus. Ya Allah, Syekh Marwan. Abdul Mustaj. Taib. Kama sabaqa fi taqsimil muwalati ila muwalatin wa tawallin, sebagaimana telah berlalu pada pembagian muwalah kepada muwalat dan tawalli. Ini udah lewat. Wal maqsud min hada, maksud tujuan dari ini adalah bara'ah minasyirki wa ahli anna mas'alatal bara'ati hadhihi, bahwa permasalahan bara'ah ini minasyirki wa ahli, dari kesyirikan dan pelakunya, aslul bara'ati al-bughdu. Ya, hukum asal dari bara'ah adalah membenci kesyirikan dan pelakunya, yatba'uha asya'u, diikuti oleh berbagai hal, al-mu'adatu wa takfiru wal muqatalatu. Ya, yaitu adanya permusuhan, pengkafiran dan apa namanya? Peperangan, memerangi. Kuluha tabaun lil ilmi, semuanya itu mengikuti ilmu, wa yatanawa udzalika bihasabin nas. Nah, ini bercabang sesuai dengan kondisi manusia, washalu mayakunu fil muwahhidin, ya, inda ammatil muwahhidin, namun yang termudah bagi muwahhidin, ahli tauhid, seluruh kaum muwahhid, muadatul musyrikin, yaitu memerangi, apa, memusuhi orang-orang kafir, ya, walau lam yakun indahu minal hujjah, walaupun mereka enggak punya hujjah. Wau min bayani takfirim, atau ada penjelasan akan kafiran mereka, cukup musuhi. Ya, min iqamati dalaili ala al-masyru'iyyati muqatalati ahli syirki. Ya, dan juga dia apa namanya? Enggak ada iqamah dalil, penegakan dalil akan disyariatkannya memerangi ahli syirik. Fa innahu qa'imun fi qalbihi, itu sudah cukup ada di kalbunya, bughduhum wa mu'adatuhum. Ada kebencian dan permusuhan antara mereka, wa hadza bihi yahsulu al-islam. Maka dengan ini terwujudlah Islam. Idan kalau begitu ta'riful Islam syamala salah satu asya'ah, Islam itu definisinya mencakup tiga hal. Yang pertama al-Islam al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Sanian yang kedua al-inqiyadu lillahi bitaah, tunduk pada Allah dengan ketaatan pada Allah. Salisan yang ketiga bara'at al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Subhanallah, udah jam 8. Cukup kali ya.